Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, indah ya khana. Aba Nabila. Ma al-farqu baina al-maf'ul fihi wa dharf? Apa bedanya antara maf'ul fihi dengan dharf? Maf'ul fihi itu asasnya kufiyun. Apanya? Masarnya kufiyun. Penamaan. Penamaan oleh kufiyun. Kalau dharf, penamaan oleh istri. Ahsan. Ma huwa baik. Limadha jama'a al-musannif dharfu zaman wa dharfu makan fi babin wahidin? Indah ya kana Aba Numair. Hada awal. Yatasabuhihima wa taqarubi ahkamihima. Tani. Taib labas. Taba'anil asal. Ini mengikuti asalnya. Itu matan al-ajurumiyah. Taib. Summa afroda kullan bita'rifin yakhussuhu. Nah. Wa ma huwa dharfu az-zaman. Ya kana. Dharfu az-zaman huwa ismu zaman al-mansub. Bita'rifin. Nah, isim zaman yang dinasab dengan takdir fi. Kalau dorof saja atau maf'ul fi atau dorof saja, definisinya apa ya kana? Kalau dorof zaman tadi kan ismu zaman al-mansub bi takdir fi. Sekarang pertanyaannya, kalau ditanya apa itu dorof? Fi. Kurang fi. Nah, isim mansub dengan takdir fi. Nah, kalau dharfu zaman tambahi isim zaman yang dinasab dengan takdir fi. Taib. Qauluhu ismu zaman kharaja bihi madha ya akhana Aba Sofia? Ismul makan. Ya, ismul makan berarti bukan dharf zaman. Qaulu al mansub kharaja bihi? Kharaja bihi al marfu wal al-marfu wal-majrur. Marfu, majrur berarti bukan dharaf. Yaumul jum'ati yaumun sa'idun. Yaum dibaca rafa sebagai apa ya kan? Yaum yang pertama. Nah. Yaum yang pertama dibaca rafa sebagai hari Jumat adalah hari yang berbahagia. Mubtada. Yaumun yang kedua sebagai maf'ulun bih. Khofa sebagai khobar. Nah, ada mubtada, ada khobarnya. Nah. Maka secara istilah tidak dinamakan dorof karena dia marfu, sementara definisinya tidak adalah apa? Ismu zaman al-mansub. Qaulu bi takdiri fi. Takdir fi yang menunjukkan ada siapa ya, Fana? Takdir fi di sini menunjukkan makna dorof. Nah, maka keluar dengan ismu zaman al-mansub di takdir fi sini apa? Takdir fi. Dengan definisi takdir fi mengecualikan dengannya apa? Nah, yang tidak ditakdirkan fi contohnya apa? Husan qamta. Yauman itu dibaca nasab sebagai maf'ulun fi. Nah, bukan karena tidak Ketakutannya itu bukan pada, tapi apa? Hari itu sendiri. Maf'ul bih yauman. Taib. Yauman pada ayat itu sebagai maf'ul bihi, bukan maf'ul fi. Karena tidak ada takdir, tidak ditakdirkan fi pada. Amil yang menasabkan dhorf apa ya, Fana? Amil yang menyebabkan dhorf itu nasab itu apa? Ya, kenapa misalkan sumtu al-yauma, aku puasa pada hari ini, al-yauma, kenapa? Apa yang menyebabkan dia nasab? Apa amil yang menasabkannya? Bantu ya, Fana. Fi'il atau shibhul fi'li. Fi'il contohnya? Sumtu al-yawma. Nah, al-yawma itu maksudnya dengan siak, saum. Fi'il sama yasumu. Yang menyerupai fi'il ana musafirun wadan. Baik, lafaz atau menyebutkan indak ya khana banabilah dorof zaman apa saja? Al-yawma, al-layla, gudwatan, bukrotan, ma'am, sa'atan, terus syahwan, aman, wahinan, hamadan, abadan, umasa'an, wasubrahan, wahatan, atamatan, wabodan, nah, wasahran, saharan, saharan. Yang pertama al-yaum, al-yaum di sini bisa mu'arraf atau munakkar. Bisa ma'rifat, bisa nakirah. Nah, apa batasannya al-yaum ya, Fana? Nah. Min tulu'i syamsi ila ghurubi syamsi. Tuafiku ya, Fana? Al-yaum min tulu'i syams ila ghurubi syams. Min tulu'i fajri shadiq. Nah. Ila ghurubi syams. Min tulu'i fajri shadiq, ya. Dihitungnya bukan dari terbitnya matahari, tapi terbitnya fajar shadiq. Kalau dari terbit matahari, berarti puasanya nanti telah sarapan. Nah, sebelum terbit matahari. Min. Naam tulu'i fajri shadiq ila ghurubi syams. Al-laylah, kapan dimulainya? Al-laylah. Dari ya, kapan sampai kapan? Turu bisyams ila turu al-fajr. Fajr apa? Al-fajru fajron. Fajr sadiq. Sadiq. Al-fajru fajron. Fajr ada dua, apa? Fajr kadib wa fajr sadiq. Fajr kadib wa sadiq. Gudwatan. Nah. Baik. Dia bisa ma'rifat. Sebagai apa ya, karena apa? Sofia. Ghudwah itu ma'rifat. Bisa ma'rifat sebagai apa? Alamiah. Nah. Bisa hudwatan berarti munakkar, nakirah. Kalau dibaca hudwata berarti apa? Ma'rifat alamiah ma'a ta'nis. Baik, ala nastamir. Ar-rabi' bukratan. Nahwu safartu bukratal khamis. Aku telah safar pagi hari Kamis. Maknanya safartu bukrata ini safartu fi. Aku safar pada pagi hari Kamis. Au bukrotan. Aku telah safar pada suatu pagi. Safar tu bukrotan. Boleh. Ya. Nakiroh. Wa adamihi. Boleh ditanwin, boleh tidak ditanwin. Kama taqaddama fi ghudwatan. Sebagaimana telah berlalu pada ghudwatan. Berarti kalau dikatakan safar tu bukrota, maknanya apa ya, Afana? Apa Alif? Saya telah safar pada hari Kamis. Wah, enggak ada Kamisnya. Di sini ada bukrota al-Kamis, ada bukrotan, ada bukrota. Kalau bukrota al-Kamis jelas pagi hari Kamis. Kalau bukrotan pagi hari tertentu. Pagi hari, suatu pagi ya, tidak tertentu. Kalau bukrota, nah sama dengan tadi. Ghudwah, berarti dia tidak boleh ditanwin, kenapa? Ilahnya? Alamnya hamla taknis biwari alis. Wahia, bukrotan itu adalah awalun nahar. Awal siang. Awal siang itu kapan? Wa awalun nahari min tulu'il fajri ala sahih wa kira min tulu'is syamsi. Awal siang itu menurut pendapat yang paling sahih adalah dimulai dari terbitnya fajar shadiq, dan ada yang pendapat dimulai dari terbitnya matahari. Nah, awal ya, awal siang. Al-khamis saharon. Nahu istaiqatu saharon. Aku telah bangun di waktu sahur, pada waktu sahur. Au saharul jumu'ati atau istaiqatu saharul jumu'ati misalkan. Aku telah bangun, ini bangun tidur pada waktu sahur hari Jumat. Au sahara bi ghairi tanwinin li yaumin muayyanin. Atau bisa juga dikatakan istaiqatu sahara dengan tanpa tanwin untuk hari tertentu. Mamnu'an minas sarfi lil alamiyati wal adli anis sahari al mu'arraf bi al. Kalau sahar tanpa alif lam, tanpa tanwin, itu mamnu' minas sarfi karena alamiyah dan adl. Dia disimpangkan dari as-sahar pakai alif lam yang dimakrifatkan dengan alif lam. Nah, bisa sahara mudhaf ila yaum, sahara jum'ah, sahara khamis, atau saharon nakiro atau saharo alamiah. Tapi ingat kalau saharo itu alamiah mal adl dari as-sahar. Ya. Disimpangkannya dari wazan atau dari aslinya yaitu al-as-sahar menggunakan alif lam mu'arraf. Kapan sahar itu? Akhirul laili qubailal fajri. Bacanya qubail. Isim apa namanya ini, Afana? Tafdil. Tasghir. Nah, tafdil itu lebih. Kalau tasghir itu apa? Pengecilan. Ya, tapi maknanya di sini adalah at-takrib. Ya. Akhir malam menjelang fajar. Itu sahar. Waktu sahur itu akhir malam menjelang fajar. Kalau qabla kan sebelum, masih agak jauh. Ya. Qubail itu menjelang, sebentar sebelum. Sama dengan ba'da, ba'da setelah. Kalau bu'aida, apa artinya berarti? Bu'azam. Kalau ba'da setelah, kalau bu'aida. Menjelang. Setelah sholat asar, menjelang sholat asar gitu ya. Maksudnya menjelang itu kan sebelum. Baru saja. Setelah. Sebentar setelah sholat asar misalkan. Bu'aida. Nah. Itu bedanya antara ba'da dengan bu'aid. Qabla dengan kubail. Di antara fungsi apa? Tasghir. Demikian ya. Untuk menunjukkan sedikit. Atau sebentar. As-sadis ghadan. Yang keenam adalah ghadan. Nahu sa'ukrimuka ghadan insya'allahu. Saya akan memuliakanmu besok insya'allah. Saidnya mana ya, Fana? Ghadan. Baca nasab sebagai apa ini? Maful fi, dorob zaman. Wa huwa ismun lil yaumi alladhi ba'da yaumika alladhi anta fihi. Jadi kalau ditanya ma huwa ghadan, besok itu apa? Dengan dia jawab besok. Jawab dengan seperti ini, bahasa Arabnya ismun lil yaumi alladhi ba'da yaumika alladhi anta fihi. Nama untuk hari yang setelah harimu yang kamu ada padanya. Sekarang kita hari ini. Nah, setelah hari ini namanya Godan. Nah, nama untuk satu hari yang setelah harimu ini yang kamu ada padanya sekarang. Itu namanya Godan. As-sabi'atamatan. Matamah. Seperti jam malam pertama. Waktu isya. Nahwu ji'tuka atamatan. Aku datang kepadamu di waktu isya. Atau atamatal jum'ah. Waktu isya hari Jumat. Wa hiya bifathit ta'il ula. Dia di fathah ta' yang pertama. Atamah. Ya, dibacanya atamah. Wa hiya sulus alladhi sulusul lail awal. Sepertiga malam pertama. Ngitungnya bagaimana ya akhana Aba Usman? Sepertiga malam pertama itu? Taruhlah misalkan sekarang tenggelam matahari jam 6. Fajar Shadiq jam 4. Gampang. Itu 6 sampai 4 berapa? Usman. Hitung dulu 6 sampai jam 4 itu berapa jam? Gua udah. Wah, itu gitu ada film proyeknya gua. 10 jam. Ya, 10 jam, 20 jam. 10 jam dibagi 3. 3 jam 20 menit. Tambah 6 ya 9.20. Dari jam 6 sampai 9.20 itu sepertiga malam pertama kalau tadi tenggelamnya jam 6, terbit fajar shadiq jam 4. Baik, sulusul lail awal ya, sepertiga malam pertama. Jadi hitungnya bukan apa, patokannya adalah dengan tadi, tenggelamnya matahari dan terbitnya fajar shadiq. Asamin sobahan. Yang ke-8 sobah. Nahu kharajtu minal baiti sobahan. Aku keluar dari rumah sobahan. Di waktu pagi atau sobah sabti. Nah, pagi hari Sabtu. Wa huwa awwalun nahar. Awal siang. Sama dengan apa tadi? Apa nama Ubaidah? Bukrotan. Atasik masaan. Nahu dhakartu darsi masaan. Masaan di waktu sore. Seringnya diartikan sore ya, kan? Tapi nanti definisinya lebih dari sore. Aku murojaah pelajaranku di waktu sore. Atau masal Jum'ah, sore hari Jum'at. Perhatikan masaan dibaca nasab atau masa'ah dibaca nasab dengan sebagai torok. Wahuwa min zawali syamsi ila nisfil lail. Dari tergelincirnya matahari sampai pertengahan malam. Itu masih dikatakan masaan. Panjang waktu. Al-ashir abadan, nahu la tashabil ashrara abadan. Abadan, selama-lamanya. Contohnya, jangan kau berteman dengan orang-orang jelek selama-lamanya. Al-ashrara sebagai apa ya, akhana benabilah? Nasab? Dorofiye. Dorof itu keterangan waktu atau tempat. Ashrara itu bukan waktu atau tempat. Mentang-mentang belajar dorof, kafe dorof. Asrar itu maf'ul bihi, objek. Jangan engkau berteman dengan orang-orang jelek. Abadan lah, ini baru dorof, selama-lamanya. Kenapa ya kana aba nabila? Kenapa enggak boleh teman sama orang-orang buruk? Maksudnya bisa majrur itu gimana? Maksudnya terikut. Oh, bisa terseret gitu ya? Dalilnya apa? Dalilnya al mar'u ma'a dini khalilihi. Nah, sahib sahib itu perkataannya, Bu. Teman itu menyeret, sahib itu menyeret dari sahabat. Sahib, sahibnya abadan. Au la tashabil asrara abadad dahri, sepanjang masa, selama-lamanya. Abadal abidin, maknanya sama. Wa huwa zamanul mustaqbalu alladhi la nihayata lahu, waktu akan datang yang tidak ada akhirnya. Ya, selama-lamanya tidak ada akhirnya. Al-hadi asyara amadan. La ukallimu Zaidan amadan. Aku tidak berbicara dengan Zaid selama-lamanya. Au amadad dahri, au amadal amidin. Wa huwa dharfun li zamanil mustaqbalin. Maknanya sama dengan abadan. Ya. Waktu untuk akan datang. Asani asyar hinan. Suatu ketika, suatu waktu. Nahwu qara'tu hinan. Aku telah membaca pada suatu waktu. Nah, bukan aku membaca waktu ya. Hinan bukan membaca suatu waktu, tapi membaca pada suatu waktu. Nah, karena di sini dorof, bukan maful bih. Au qara'tu hina kudumi Zaidin. Aku telah membaca ketika kedatangan si Zaid. Wa huwa ismun li zamanin mubhamin. Hinan itu nama untuk waktu yang mubham, yang tidak jelas. Suatu ketika, suatu waktu, itu kan enggak jelas batasannya. Kapan mulainya, kapan akhirnya. Asalis asyar aman. Aman, satu tahun. Contohnya pada satu tahun. Iqtaraftu aman. Aku telah mengembara satu tahun. Ay amal haji, awal amal awal. Pada tahun haji atau pada tahun pertama. Wawa muradifun lisana. Sinonimnya sana. Wahwa isna asyara syahrun. Ada 12 bulan. Satu tahun. Ya. Am itu sinonim dengan sana. Ar-rabi asyara syahrun. Nahusum tu syahrun. Aku puasa pada suatu satu bulan. Atau syahrul Ramadan. Atau syahrul awal minas sana. Wahwa salatuna yauman. Atau tis'atun wa ishruna yauman. Dalam hitungan Qamariyah ada 30 hari atau 29 hari. Tidak ada yang 28. Tidak ada yang 31. Nah, hitungannya dalam Qamariyah bulan itu, satu bulan itu imma 30 hari atau 29 hari. Al-khamis asyar usbu'an nahu tatawwa'tu usbu'an. Ini aku melakukan amalan tatawu, amalan sunnah sepekan. Atau al-usbu al-awwal min syahri dzulhijjah. Sepekan pertama dari bulan dzulhijjah. Wa huwa sab'atu ayyamin awwaluha al-ahadu wa akhiruha as-sabtu. 7 hari, awalnya itu hari Ahad, akhirnya hari Sabtu. Walaupun ada khilaf dalam masalah ini. Kama afadahu Ibnu Katsirin rahimahullah fi tafsiri qawli ta'ala inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran. Sebagaimana hal ini diberikan faedah oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya terhadap firman Allah Ta'ala, sesungguhnya yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Nah, sebutkan di sana. Nah, usbu itu 7 hari itu, awalnya Ahad, akhirnya Sabtu. Waqila dikatakan pendapat yang lainnya awalu Sabtu wa akhirul Jumu'ah. Awalnya hari Sabtu, akhirnya hari Jumat. Qala al-Ahdal, berkata Ahdal. Ahdal ini sahibul kawakib. Syarah terhadap mutamimah. Ya. Mutamimah itu banyak syarahnya. Di antaranya yang masyhur adalah al-kawakibuduriyah. Lil-Ahdal. Beliau berkata, wa yuqalu sabtun. Dan dikatakan usbu itu juga disebut sabtun. Ya. Satu sabtu berarti maknanya berapa? Usbu 7 hari. Tasmiyatun lahu bismi awwali ayyamihi 'alal asah. Penamaan usbu dengan nama awal harinya menurut pendapat yang paling sahih. Berarti awalnya hari apa? Sabtu. Menurut syarih di sini kan dikatakan alal asah. Wa yuqalu lahu jum'ah. Dikatakan juga satu pekan itu satu Jumat. Ini mungkin orang-orang simbah-simbah dulu mungkin sebagian seperti ini. Ya, menyebutnya itu satu pekan itu dengan satu Jumat atau satu Sabtu. Tasmiyatun lahu bi akhiri ayyamihi. Penamaan untuk usbu dengan akhir harinya. Kalau dinamakan satu Sabtu berarti menamainya dengan awal hari. Kalau dinamakan Jumu'ah, dinamakan dengan akhir harinya. Intaha. As-sadis asyar yang terakhir, sa'ah. Nahwu intador tukas sa'atan. Aku telah menunggumu satu saat. Wahia, tutlaku indal arabi ala zamanil mubham. Dipakai di sisi Arab untuk waktu yang mubham. Tidak jelas, sesaat gitu ya. Kalau sa'ah yang artinya satu jam itu berarti muhtas. Zamannya tertentu, 60 menit. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah sa'ah adalah apa? Mubham, sesaat. Dalam bahasa Indonesia, saat. Saat itu berapa menit? Enggak jelas. Mubham ya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah. Selesai dari pembahasan tentang lafad-lafad dari dorof zaman. Adapun dorof makan, insyaAllah pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahi ta'ala. Saatan satu jam berarti enggak bisa jadi dorof. Bisa. Bisa juga. Nah. Ya, kalau dikatakan begini tuh memang sengaja sama beliau nanti dicari sendiri. Kita kelas setelahnya. Atau kalau mau bahas ya bisa. Lahu mawadi. Wathani yang wujuban ya. Wajibnya membuang. Amin. Tidak disebutkan di sini akan tapi ya di kitab-kitab setelahnya. Ya bisa. Contohnya apa? Ya bisa, misalkan apa? Muhammadun madrubun abduhu yaumal Jumu'ah, misalkan. Muhammad dipukul budaknya pada hari Jumat. Yang menasabkan yaum itu isim maf'ul amilnya. Baik, warahmatullahi wabarakatuh.